Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala ma ba'd. Kita akan lanjut Aqsamul Irth. Akan tetapi saya ingin memperjelas makna kalimat yang lewat pada furu' tata'allaq bimawani'il irth. Khawatir ada yang belum terlalu memahami kalimat ini. Al-Faruthani tentang Al-Muba'ad itu. Kalimat lakin maka sabahu awarithahu bijuz'ihil hurri falaysa limaliki baqihi minhu syai'. Akan tetapi apa yang dia hasilkan, yakni hasil kerjanya gitu, dapat harta dari hasil kerja, awarithahu atau dia warisi dari pewarisnya, dia sebagai ahli waris yang mewarisi harta, bijuz'ihil hurri, dengan bagian dirinya yang merdeka. Ya, kan muba'ad sebagian merdeka, sebagian budak ya. Ya, harta yang dihasilkan dengan bekerja atau dia warisi dengan bagian dirinya yang merdeka. Ya. Falaisa limaliki baqihi, maka ya, tidak ada bagi pemilik sebagian dirinya yang lain yang sebagai tuannya untuk sebagian dirinya yang merupakan budak itu. Ya. Min husai, bagian dari harta yang dia miliki atau dia warisi dengan bagian dirinya yang merdeka tadi. Misalkan 50%, 50%. Nah, dengan 50% bagian dirinya yang merdeka, dia mengumpulkan harta atau dia mewarisi. Ketika dia meninggal, maka harta yang dihasilkan tadi atau dia warisi dengan bagian dirinya yang merdeka itu tidak bisa diwarisi oleh tuannya yang memiliki dia dengan 50% itu. Bisa dipaham ya? Makanya saya mengatakan wa innama yakunu liwarathatihil muba'ad. Liwarathatil muba'ad. Hanya sesungguhnya harta itu diwarisi oleh ahli waris al-muba'ad tersebut. Nah. Karena tuannya hanya berhak dari dia bagian dirinya yang diperbudak, kan begitu. Sementara ini dihasilkan oleh dia dengan bagian dirinya yang merdeka. Paham ya? Nah, al-muba'ad ini kan sebagiannya raqiq, sebagiannya hur. Baik. Nah. Ya, apa anda contohkan apa tadi? 50% merdeka, 50%? Hah? Budak. Begitu tadi ya contohnya. Ya. 50% merdeka, 50% budak. Jadi 50% dari bagian dirinya yang merdeka itu hak yang dihasilkan dari jalur itu atau dari jalur itu tidak bisa diwarisi oleh tuannya yang memiliki dirinya, memperbudak dirinya 50%. Ya. Nah, itu maksudnya ini. Lakin maka sabah warithahu bijus ilhur falaysa limaliki baqihi minhu syai'un wa innama yakunu liwarathatihil muba'. Nah, kita lanjut aqsamul irth. Man yakra'u? Lana. Qala mu'allif. Qala mu'allif rahimahullahu ta'ala aksamul irthi al-irthu yang qasimu ila kismain. Irthun bifardin wa irthun bita'sibin. Baik, ini macam-macam warisan. Warisan diklasifikasi menjadi dua bagian. Yang pertama, irthun bifardin, warisan dengan cara fard. Dan irthun bita'sibin, warisan dengan cara ta'sib. Baik. Kira' fal irthu bil fardi ayyakuna lil warithi nasibun muqaddarun. Geser ini. Ayo. Fal irthu bil fardi ayyakuna lil warithi nasibun muqaddarun kan nisfi war rubu'i. Warisan dengan fard, dengan cara fard gitu. Al warith, ahli waris memiliki nasib muqaddar. Nasibun yakni bagian, muqaddar yang ditetapkan nilainya. Muqaddar itu artinya yang ditentukan nilainya. Nasibun muqaddar yakni bagian warisan yang ditentukan nilainya. Kan nisfi, seperti seperdua dari harta waris. Warrubu atau seperempat dari harta waris. Jadi nasib muqaddar itu makna al-fard. Al-fard apa al-fard? Nasibun muqaddar. Al-fard artinya nasibun muqaddar, jatah warisan yang ditentukan nilainya. Jatah warisan ditentukan nilainya. Naam. Qira. Wal irthu bita'sibi ay yakuna lil warithi nasibun ghairu muqaddarin. Wal furudu wa Baik. Hasbuk. Al-irth bit-ta'asib, ya, kita ambil satu-satu. Warisan dengan cara ta'asib, al-warith, ahli waris, dapat nasibun ghairu muqaddar. Nasibun ghairu muqaddar, bagian jatah warisan yang tidak ditentukan nilainya. Yang tidak ditentukan nilainya. Ya. Dihafalkan sejak sekarang al-fard dan at-ta'sib. Al-fard nasibun muqaddar, bagian jatah warisan yang ditentukan nilainya. Ta'sib artinya ghairu muqaddar, nasibun ghairu muqaddar, yang tidak ditentukan nilainya. Baik. Iqra. Wal furudul waridatu fil Qur'an sittatun. Nisfun wa rubu'un wa thumun wa thulutsani wa thulutsun wa sudusun. Wa amma thulutsul baqi fa thabitu bil ijtihadi fil umariyatain. Wa fi ba'dil masailil jaddi wa man yarithu ma'ahu min al ikhwah 'ala ma ya'ti insyaallah. Al furud al waridah yang datang dalam Al-Qur'an ada 6. Al furud jamak dari fard. Nah, jadi al-furud yang ditetapkan dalam Al-Quran sittah, 6, yaitu nisfun setengah, seperdua, rubu' seperempat, thumun seperdelapan, thuluthani 2/3, thuluthun sepertiga, sudusun seperenam. Dihafalkan ya, rubu' thumun, ya, kemudian thuluthan, thuluth sudus, nisf atau nisf rubu' thumun. Kemudian thuluthan, thuluth sudus, ada 6. Nah, adapun thuluthul baqi, ada fard yang diistilahkan dengan disebut thuluthul baqi. Apa makna thuluthul baqi? Nanti akan lebih jelas ketika pembahasannya secara khusus. Thuluthul baqi maksudnya sepertiga dari harta yang tersisa setelah dibagikan kepada ahli waris yang ada. Ahli waris yang ada yang dimaksud, ya, nanti akan dibahas pada tempatnya. Nanti akan datang. Ya. Al-baq ini maksudnya harta yang tersisa setelah dibagikan. Ya. Adapun 6 furud yang ditetapkan dalam Al-Quran ini, yaitu nisfun, warubu, wathumun, wathuluthan, wathuluth, wathuluth, itu maksudnya nisf, misalkan setengah. Maksudnya setengah dari seluruh harta waris. Rubu, seperempat dari seluruh harta waris. Thumun, seperdelapan dari seluruh harta waris dan seterusnya. Adapun ini, begitu pula thuluth, thuluthan, thuluth-thuluth. Thuluth, ya, yang dimaksud di sini adalah sepertiga dari seluruh harta waris. Sudus, seperenam dari seluruh harta waris. Ah, itu yang enam yang ditentukan Al-Quran. Ada yang namanya thuluthul baqi. Jadi sepertiga, bukan sepertiga dari seluruh harta waris, tapi sepertiga dari harta yang masih tersisa setelah dibagikan ke harta waris yang ada. Fa thabitun, maka thuluthul baqi ini tetap, ya, bil ijtihad, penetapannya dengan berdasarkan ijtihad fil umariyataini, pada masalah faraid yang dikenal dengan istilah al-umariyataini, nisbah penyandaran kepada nama Amirul Mukminin Umar ibn al-Khattab. Ini penisbahan penyandaran kepada nama Umar al-Umari, al-Umariyah. Kenapa musanna dua al-Umariyataini? Karena masalahnya ada dua. Masalah al-Umariyataini ada dua masalah. Ada dua kasus gitu. Jadi musanna al-Umariyataini. Naam. Ini pada masa khilafah Umar bin Khattab terjadi kasus, kemudian Umar berijtihad sehingga dinamakanlah dua kasus itu, masalah itu al-Umariyataini. Al-Umariyatani. Tamam, nanti apa, bagaimana bentuk masalahnya kita akan pelajari nanti. Naam. Kemudian wa fi ba'd masailil jadd, dan pada sebagian masalah-masalah jadd, kakek, ya. Wa man yarithu ma'ahu, dan yang mewarisi bersamanya. Ma'ahu dhamir al-haq kembali ke al-jadd, ya. Ini sambungannya nih. Wa fi ba'd masailil jaddi wa man yarithu ma'ahu, yakni ma'al jaddi minal ikhwa. Pada sebagian masalah-masalah warisan kakek dan yang mewarisi bersama kakek dari kalangan ikhwah, ya, itu adalah hasil ijtihad. Tayyib, ala ma ya'ti insyaallah. Nah, atas penjelasan akan datang nanti insyaallah. Tayyib. Wa'lam anna li ahli al-ilmi fil kalami 'alal furudi wal mustahiqiha tariqataini. Ihdahuma al-kalamu fi kulli fardin 'ala hiddatin fa yudhkaru nisfu wa man yaritu bihi war rubu wa man yaritu bihi wa hakadha. Ath-thaniyatu al-kalamu 'alal mustahiqil furudi 'ala mustahiqi dunya 'ala mustahiqil furudi wa bayanu ahwalihim kullu 'ala hiddatin. Fayudkaru zawju bi annahu taratan yarithu nisfa wa taratan yarithu rubu'a wa yudkaru al-ummu bi annahu taratan tarithu sulusa wa taratan tarithu sulusa wa taratan tarithu sulusa al-baqi wa yubayyinu shuruta kulli halatin wa qad salaktu fi hadhihi ar-risalah hadhihi tariqata li annaha tariqatul qur'ani wa aqrabu ila al-fahmi wa ab'adu anit tashattuti wallahu al-muwaffiq. Baik, wa'alam, kata Syekh, anna li ahli al-ilmi fil kalami 'ala al-furudi mustahiqiha tariqatayn. Ketahuilah bahwa ahli al-ilm dalam berbicara membahas tentang ilmu faraid, ya, al-furud yaitu jatah warisan ditentukan tersebut, na'am, pemustahiqiha dan ahli waris yang berhak mendapatkannya senilai itu. Tariqatain, ada dua metode. Ada dua metode. Na'am. Kitab-kitab yang dikarang oleh ulama berjalan di atas dua metode ini. Na'am. Salah satunya yaitu al-kalamu fi kulli fardin 'ala hidatin. Pembahasan pada setiap fard, pada setiap jatah warisan ditentukan itu, 'ala hidah, ya, masing-masing secara terpisah tersendiri. Ya. Fayadhkuru nisfa wa man yarithu bih. Nah, maka yang menempuh metode ini dia menyebutkan misalkan nisf setengah, ya. Wa man yarithu bih, dan siapa saja mewarisi setengah. Jadi misalkan al-fard setengah, seperdua. Siapa saja ahli waris yang mewarisi dengan nilai setengah, disebutkanlah semuanya. War-rubu'a wa man yarithu bihi, ya, dan menyebutkan ar-rubu', seperempat, dan siapa saja mewarisi. Dan mewarisi seperempat adalah kata-kata disebutkan gitu. Wa hakadha, dan seterusnya. Perhatikan, menuntut, ya, talib al-ilm, penuntut ilmu, pelajar yang belajar ilmu faraid dengan sistem ini dan metode ini untuk menghafalkan dengan cara dia hafalkan, ya, an-nisf, siapa saja mewarisi dengan an-nisf, ar-rubu', siapa saja mewarisi dengan ar-rubu', ats-tsumun, siapa saja mewarisi dengan ats-tsumun, gitu. Jadi dia cara mengingat ketika hendak membagikan warisan, dia mengingat itu. Nah, jadi nilainya dulu yang diingat, kan begitu. Ini kan cara menghafalkannya, nilainya dulu yang diingat, kemudian ahli warisnya dengan nilai itu, ya kan? Ini lebih sulit sistem ini, metode ini. Afani, yang kedua, al-kalamu ala mustahiqil furudi, ya, pembahasan membahas siapa saja yang berhak mendapatkan fard-fard, jatah-jatah warisan dengan nilai tertentu itu. Wa bayan ahwalihim, dan penjelasan keadaan mereka. Ya. Fayyib. Kulun ala hidah. Masing-masing terpisah tersendiri. Nah. Jadi yang menempuh metode ini, fayyib kuruz zawja, maka dia menyebutkan az-zawj, misalkan, jadi ahli warisnya dulu yang disebut. Az-zawj, salah satu ahli waris, misalkan az-zawj, suami. Ya. Suami mewarisi dengan cara apa saja haknya dia dalam warisan. Bi annahu, bahwasanya suami tarotan terkadang yarithu an-nisfa, terkadang mewarisi setengah. Apa saja syarat-syaratnya dia mewarisi setengah? Disebutkan. Ya. Wa tarotan yarithu ar-rubu', terkadang dia mewarisi seperempat. Apa syarat-syaratnya dia mewarisi seperempat? Sebutkan. Nah, wa yadhkurul umma, dan dia menyebutkan al-um, ibu, bi annaha tarotan tarithu thulutha, bahwa sesungguhnya ibu terkadang mewarisi sepertiga. Ya, syarat-syaratnya demikian. Yani ketika demikian dan demikian, maka dia mewarisi sepertiga gitu. Wa tarotan tarithu sudusa, terkadang mewarisi sudus seperenam. Kapan dia mewarisi seperenam? Jika demikian syarat-syaratnya. Ketika demikian dan demikian. Begitu. Wa tarotan tarithu thulutsal baqi, dan terkadang mewarisi sepertiga al-baqi dari sisa harta yang ada. Ini tadi masalah al-umariyatain yang disinggung di atas. Kalau mendengar thulutsul baqi, langsung ingat apa? Ingat masalah al-umariyatain. Tayyib. Ya. Dan ini pada al-um. Nah, wa yubayyinu syurutu kulli halatin. Nah, ini. Wa yubayyinu syurutu kulli halatin. Dan dia, ya, yang menempuh metode ini, menjelaskan syarat-syarat kulli halah, setiap keadaan. Itu tadi. Yadhkuru zawuj bi annahu tarotan yarithun nisf. Ini halah. Ini satu keadaan, kan? Kemudian dia menjelaskan apa saja syarat-syaratnya. Terkadang diwarisi rubu'. Ini keadaan yang lain. Dia sebutkan apa saja syarat-syaratnya. Ini makna yubayyinu syurutu kulli halatin. Nah, ini lebih mudah. Karena, kenapa lebih mudah? Karena kita menghafalkannya dengan menghafalkan ahli waris. Sementara ketika kita mendapati kasus di lapangan, dalam realitas, kita diminta untuk menghitung pembagian warisan. Yang disodorkan ke kita apa ya? Nilainya, atau ini nisfnya, rubuknya, itu yang diserahkan, atau orang-orangnya? Hah? Orang-orangnya, kan? Ini ada orang meninggalkan suami, meninggalkan anak, ibu, ya kan? Nah, ketika kita menggunakan sistem ini, langsung terbayang oleh kita, oh zauj, dia terkadang mewarisi sekian-sekian, jika syaratnya demikian, maka mewarisi, nah, langsung diterapkan, ya kan? Itu lebih mudah. Nah, oleh karena itu Syekh mengatakan wa qad salaktu fi hadhihi risalati, sungguh aku telah menempuh pada risalah ini hadhihi tariqata, metode ini, li'annaha tariqatul Qur'an, karena sesungguhnya ini metode Al-Qur'an, wa aqrabu ilal fahmi, dan lebih dekat pada pemahaman, wa ab'adu anit tasyattuti, dan lebih ya menjauhkan dari kebingungan, lebih menjauhkan dari kebingungan. Tiga alasannya. Metode ini metode Quran, karena Al-Quran itu kan yang menyebutkan ahli waris, kan begitu. Kemudian disebutkan, ya, dia mewarisi sekian, terkadang mewarisi sekian. Nah, lebih dekat pada pemahaman, dan lebih menghindarkan dari kebingungan. Wallahul muwaffiq. Nah, masuk Ashabul Furud. Kamisa. Ila rubu. Ila rubu. Nah, ini Asania ila rubu. Sawahid ila rubu. La. Wahida war rubu maksud. Wahida war rubu. Oh iya, salatnya cepat ya. Nah. Tayyib, nazid rubu' hakadah? Nazid rubu' sa'ah. Iya, yeah. Setengah dua lah. Gitu. Tayyib. Ashabul furudi. Nabda'u bi ashabil furudi. Lianna nabiya sallallahu alaihi wasallam qal. Alhiku faraidu bi ahliha. Fama bakiya fahuwa li awla rajulin zakar. Fa ashabul furudi asharatun. Az-zawju wa zawjatu fa'aktharu. Fa'aktharu. الزوج والزوجة فأكثر والأم والأب والجد والجد والجدة فأكثر والبنات والبنات الابن والإخوة لغير الأم والإخوة والأخوات والأخوات لغير أمي وأولاد الأمي. طيب. Jadi pertama kali yang kita pelajari adalah Ashabul Furud. Al-Furud ada berapa tadi? Dalam Al-Quran Sitta ya. Apa saja tadi? Nisfun, Rubu'un, Thumunun, Thuluthani, Thuluth dan Sudus. Nah, ada istilah Thuluthul Baqi. Ini juga dihafalkan, tapi nanti kan metodenya bukan dari sini berawal. Tapi Furud itu kita butuh hafalkan. Ya. Jadi sudah hafal itu tidak akan muncul nanti pemikiran, oh ini bagiannya sepertujuh gitu. Hah? Tidak ada furud sepertujuh ya. Hah? Nah, adanya cuma apa? Nisfun, rubu, thumun, itu kelipatan tuh. Nisfun, rubu, thumun. Kemudian ada thuluthani, ada thuluth dan sudus. Kemudian ada thuluthul baqi. Fi mas'alatil umariyatain. Tayyib. Nabda'u bi ashabil furudi. Kita mulai dengan ashabil furud. Kenapa? Apa alasannya? Syekh menjelaskan li'anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, karena sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda al-hiqul faraidu bi ahliha. Ya, bagikanlah ya, jatah-jatah warisan itu kepada pemiliknya. Nah, bagikan al-faraid, al-furud itu kepada pemiliknya. Apakah setengah, nisf, ataukah seperempat rubu, ataukah seperdelapan thumun, atau dua per tiga thuluthan, atau sepertiga thuluth, atau seperenam sudus. Itu faraid yang dimaksud ini, al-furud. Al-hikul faraida, yakni al-hikul furud bi ahliha. Fayyib. Setelah selesai membagikan ya jatah warisan yang telah ditentukan untuk seluruh pemilik-pemilik jatah itu, yakni ashabul furud, jika masih ada yang tersisa, sementara ashabul furud yang ditentukan nilainya itu sudah habis dibagikan semua, yakni sudah tuntas dibagikan ke mereka, masih ada harta yang tersisa, fama baqiya fahuwa li aula rajulin dzakar. Fama baqiya, maka harta yang tersisa setelah itu, fahuwa, maka harta itu, li aula rajulin dzakar, untuk ahli waris pria yang paling berhak. Yang paling berhak. Nah. Tayyib, yang paling berhak mendapatkannya. Hadits ini muttafaq alaih. Naam. Kemudian disebutkan ashabul furud. Ya, ada 10. Jadi al-furud dalam Al-Quran ada 6. Ditambah ijtihad Umar sudah kita lewati. Kemudian ini sekarang ashabul furudnya. Ashabul furudnya, yakni ahli waris yang mewarisi dengan furud tersebut itu 10. Nah, ini juga dihafalkan. Yaitu zawuj, suami. Wazawjatu fa'aktharu, istri, ya, satu istri. Atau lebih, kenapa bu, tidak dikatakan azawj fa'akthar? Wadih ya, karena haram memiliki suami lebih dari satu. Nah, tidak sah. Baik, adapun azawja fa'akthar, maksimal sampai berapa ini? Sampai 4. Ya. Maka jika ada lagi istri kelima, enggak dianggap ya. Yang dapat hanya 4 istri saja maksimal. Baik. Wal ibu, wal ab, ayah, wal jaddu, kakek, wal jaddatu fa aktsaru, nenek ya. Satu nenek atau lebih. Baik. Wal banatu, wal wa banatul ibni, wal akhawatu ligari Nah, banatul ibn yakni putri dari anak laki-laki. Wal akhwatu li ghairi Nah, akhwat li ghairi itu masuk apa? Li ab wa dan masuk li ab. Li ghairi kan ada 3 kan? Kalau bersaudara itu ima bersaudara li ab wa sekandung. Ima bersaudara li abin seayah beda ibu. Imma li seibu beda ayah. Hanya 3 itu. Berarti kalau dikatakan li ghairi akhawat, wanita-wanita yang bersaudara tidak seibu, berarti kemungkinannya imma seayah li ab, imma li ab wa Bisa difahami? Nah, jadi imma sekandung atau imma li'ab. Kemudian aulad al-um. Kemudian aulad al-um. Aulad, kata aulad, ingat dalam ilmu warisan kata walad umum meliputi zakar dan unsa. Beda kalau dikatakan ibnun, nah jelas anak laki-laki. Dikatakan bintun, jelas anak wanita. Kalau dikatakan walad, maka itu meliputi anak laki-laki dan anak wanita. Ingat itu. Jadi ketika dikatakan auladul artinya anak-anak ya yang disatukan oleh satu ibu. Maksudnya sebenarnya adalah saudara. Orang-orang yang bersaudara seibu. Dan ini sudah kita lewati di mukaddimah di bagian awal. Yakni aulad berarti meliputi, bisa kalian tulis, ikhwah wa akhawat li nah gitu terjemahannya, ikhwah wa akhawatun li jadi anak-anak yang bersaudara dengan satu ibu, itu mana auladil anak-anak yang bersaudara dengan satu ibu, berarti kan ikhwah wa akhawat ya li saudara dan saudara-saudara dan saudara-saudari seibu. Ingat ya, dihafalkan ya. Nah, nanti kita murojaah untuk selalu memurojaah sittat furud tersebut dan ashabul furud yang 10 ini. Ma'am az-zawj az-zawjat fa akthar wal um ya, kemudian wal aw wal jad wal jadah fa akthar wal banu wal banatul ibn wal akhawat li ghairi um, kemudian auladul um. Naam, kami sa'ah. نصف أكتفي بارك الله فيك سبحانه وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت